Reggae Pring Kuning Jong Yang Jus ya. Ceper Butterfly Heru Dos Jolly. Lala Ledot Ibrahim Anggrek Gitaran Fever. Congornya panjang jedaknya mulus sase. Belai di pinggul lebar dada isi. Jack Daniel jeroan becek. Orang kejang yuk. Enak-enak kau dilarang. Tobago, selamat siang Rizka Raurus. Anton Mokondo, selamat siang Don. Udah langsung dikasih PHB, berarti ada lagu baru koleksi dari Maya Sabrina.